hidup kita bahagia, Ibu. Kamu tidak boleh pergi dan tidak boleh bekerja. Hidup kita seperti ini sudah cukup bahagia. Nana, jangan tinggalkan Ibu, Nana. Jangan pergi, Nana. Agar aku dapat bertemu.